padaku seperti ku selalu ingat padamu. Terbayang waktu ku berkenalan, betapa senyummu mendebarkan hatiku, betapa ku dambakan cintamu, betapa ku rindukan kasihmu. Ku selalu terbayang wajahmu yang dulu mendebarkan hatiku. Betapa ku rindu